Domain pertama dia terbagi menjadi dua. Domir mustatir dan domir baris. Domir mustatir ini adalah domir yang tersembunyi. Ma atau laisa lahu surah. Dia tidak memiliki bentuk. Dhamir yang baris ini dia memiliki surah bentuk. Ya. Contoh dari dhamir yang mustatir sering kita dapatkan misalnya ya aktubu risalatan. Aktubu di situ ada domir mustatir. Dia tidak terlihat, domirnya tidak terlihat, tapi di situ ada domir mustatir, takdiruhu anak. Adapun baris yang memiliki surah atau bentuk, ini terbagi menjadi dua. Ya, muttasil dan munfasil. Domir muttasil dan domir muntasil, munfasil. Domir muttasil kalau secara makna bahasa muttasil jelas dia bersambung. Ya, tapi kita akan lihat ada pengertian yang lain. Dan dhamir munfasil itu dhamir yang terpisah. Nah, sekarang kita bahas ya dhamir al mun al muttasil. Secara makna dhamir muttasil maknanya adalah ma la yub pada bihi al al kalam wala yaqa'u ba'da illa. Ad-damir al-muttasil secara istilah maknanya adalah ma la yubtada'u bihi al-kalam wala yaqa' ba'da illa. Ya. Tidak dimulai dengannya kalam, pembicaraan, dan tidak terdapat setelah illa. Ya. Misal domir muttasil akal tu al-lahma. Akal tu al-lahma. Ya. Mana domir muttasil? Atta domir muttasil. Ya. Atta domir muttasil. Tidak boleh kita katakan tu akala misalnya. Tu akala. Misalnya. Atau kita katakan ma akala illa tu misalnya. Misalnya. Ya. tidak dimulai dengannya al-kalam, ini tak jadi tidak bisa kita taruh di depan, tidak jatuh setelah illa, ma'akala illa tu, tidak bisa. Ini namanya domir muttasil. Ya. Nah, domir muttasil itu ada domir yang pertama dia fi mahalli arrafa. Domir mutasil fi mahali rafa. Misal, ya, kalau dia bersambung dengan fi'il menjadi fa'il atau naibul fa'il. Ya, ra'aitu. Ya, katab ta. Ya, syaribti. Ya. Kemudian zahabna misalnya. Nah, ini contoh dhamir fi mahalli rafa, fi mahalli rafa, dhamir mutasil fi mahalli ar-rafa. Kemudian dia juga bisa fi mahalli an-nasab. Misal, ra'aituka. Ya, sahihnya kafnya di sini. Ya. Darabtuhu. Dan lain sebagainya. Dan juga bisa fi mahalli aljar, ya, misal laka, lahu, li, dan seterusnya. Adapun domir munfasil, ya, ad-domir Al-mun fasil ma yubtada'u bihi al-kalam. Kalau secara bahasa maknanya dia adalah, ya, terpisah, ya. Jadi dia bersambung dengan induknya, tapi dia terpisah. Tapi secara makna ma yubtada'u bihi al-kalam, wa yaqa'u ba'da illa. Dia bisa dimulai dengannya al-kalam dan bisa jatuh setelah illa. Contohnya, ya, contohnya huwa talibun. Ya. Contohnya lagi, maja'a illa huwa. Ya. Nah, dhamir munfasil ini hanya ada dua keadaan. Yang pertama fi mahalli rafa. Ya, contohnya huwa, atau kita mulai dari ana, nahnu, ya, wa, mulai dari khatab, setelah itu anta, anti, antuma, antum, antunna, huwa, hiya, huma, hum, hunna. Ya. Yang kedua, fi mahalli an-nasab. Iya ya. Iya na. Iya ka. Iya ki. Iya kuma. Iya kum. Iya kunna. Iyahu. Iyaha. Iya huma. Iyahum. Iya hunna. Baik. Ya. Ini pembahasan ringkas tentang domir, ya. Kita ulangi dari awal, domir itu terbagi menjadi dua. Ya, domir mustatir, ya, domir mustatir laisa lahu surah, yang tidak memiliki bentuk. Nah, kita sudah sering lewat aktubu risalatan, ya. Kemudian aina tadhabu, ya, ya zaidu tadhabu, di situ ada domir mustatir dan seterusnya. Dia tidak memiliki bentuk. Ya, tetapi ada. Adapun domir baris, baris itu yang menonjol, yang nyata, tampak, yaitu lahu surah. Nah, domir baris ini terbagi menjadi dua, domir muttasil, domir munfasil. Domir muttasil, kalau secara bahasa kita tahu maknanya yang bersambung, dia bersambung dengan yang sebelumnya. Tapi secara istilah, ma la yubtada'u bihi al-kalam, tidak dimulai dengannya al-kalam, wa la yaqa' ba'da illa, dan juga tidak terdapat setelah illa. Misalnya, yang benar, akal tul lahma. Ya, atak di sini, tak di sini, dia adalah apa? Domir muttasil. Tidak boleh dibalik. Tak akal, tak akala misalnya. Tidak boleh. Akala, ma akala illa tu. Tidak boleh. Ya. Nah, domir muttasil, dia bisa dalam keadaan, ya, dalam keadaan di mahal rafa, nasab, dan jar. Contoh yang rafa, ra'aitu, katabta, syaribti, dahabna, dan seterusnya. Ya, atta dan nun niswah ini adalah dhamir rafa, atau yang kita kenal dengan dhamir rafa al-mutahari. Begitu juga misalnya wawul jama'ah, aliful isnain, ya'ul mukhatabah, ini juga termasuk dhamir muttasil fi mahalir rafa. Kemudian dhamir muttasil dia fi mahalin nasab. Misalnya ra'aituka, darabtuhu, ya, ra'aitu ka, kaf di sini fi mahali nasab sebagai maf'ulun bih. Darabtuhu al-ha di sini juga fi mahali nasab maf'ulun bih. Dan seterusnya. Begitu juga dia bisa fi mahali jar. Ya, fi mahali jar atau fi mahali khafat. Contohnya, laka, lahu, li. Ya, fi mahali jar, majrur bilam di sini. Ya. Atau misalnya, fi mahali jar sebagai mudaf ilaih. Ya, kitabuhu. Misalnya, kitabuhu. Kola, kolami, dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah domir al-munfasil. Munfasil kalau secara makna dia terpisah dengan induk ya sebelumnya. Tapi secara bahasa, secara makna, secara istilah, ma yubtada buhil kalam wa yaqa'u ba'da illa. Dia bisa dimulai dengannya al-kalam dan bisa terdapat atau terjadi apa bisa terdapat setelah illa. Ya. Contohnya huwa talibun, huwa talibun. Atau contohnya maja'a illa huwa, boleh. Maja'a illa huwa. Nah, dhamir munfasil ini hanya ada dua keadaan. Fi mahali rafa dan fi mahali an-nasab. Fi mahali rafa, ya, ada 12. Ana, nahnu, anta, anti, antuma, antum, antunna, huwa, hiya, huma, hum, hunna. Fi mahali nasab, ya itu ada 12 juga. Iya ya, iyana, iyaka, iyaki, iyakuma, iyakum, iyakunna, iyahu, iyaha, iyahum, iyahuma, iyahum, iyahunna. Ya. Nah, ini adalah bekal kita insyaallah di dalam pembahasan-pembahasan kita karena kita akan dapatkan beberapa pembahasan yang berkaitan dengan domir insyaallah taala. Ya, Allah taala alam, kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Naktafilahuna, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.